Tapi kalau di akhiratnya sepakat dengan kelompok Khawarij. Siapa saja orang Muslim melakukan dosa besar walaupun bukan syirik, di neraka selamanya. Ini pendapat mereka. Karena itu mereka membunuh, membantai kaum muslimin yang ahli sunnah. Membiarkan orang-orang kafir. Wal Jahmiyah, demikian juga kelompok Jahmiyah. Yang mengatakan kelompok Jahmiyah ini berpecah belah. Ada yang sifatnya yaitu Murji'ah. Yang punya pendapat bahwasanya iman yang penting mengenal. Mengenal Allah. Ada lagi Karomiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya bersyahadat. Berikrar lisannya dengan syahadat la ilaha illallah. Tidak beramal, tidak mengapa. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya diyakini di dalam hati. Ini pecahan daripada kelompok Jahmiyah. Yang itu masuk pula bagian dari kelompok Murji'ah. Waqala aidan wal khawarij tukaffiru ahla sunnati wal jamaah. Kelompok Khawarij ini mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Karena itu mereka bunuh. Orang Islam banyak yang dibunuhnya kalau tidak sepaham dengan mereka. Dan mereka mengkafirkan juga walula amri, para pemimpin-pemimpin muslim, karena dianggapnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Wa kadzalika al-mu'tazilah, demikian juga kelompok Mu'tazilah. Yukafiruna man khalafahum, mengkafirkan orang muslim mereka, maknanya la mu'minun wala kafir. Al-manzila bainal manzilataini. Jadi ngambang, tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir karena keraguan mereka. Tetapi dihukumi di akhiratnya finnar semuanya. Wa kadzalika rafidah, yang mereka menolak yaitu adanya para sahabat. Wa man lam yukaffir, barang siapa yang tidak mengkafirkan ahli sunnah, fasiqah, dianggapnya dia orang fasik, orang yang keluar dari taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini madhab mereka yang jelek. Dan sekarang ini banyak keliaran ke sana kemari, dan berhati-hatilah dengan kelompok mereka. Karena mereka ini juga memiliki dalil, tapi dengan hawa nafsu mereka. Dan berapa banyak orang yang dibujuk oleh mereka untuk berontak kepada walil amri. Makanya keliru. Kita disuruh bersabar, bahkan jika mampu disuruh menasihati. Tapi mereka mengkafirkan, mengajak orang untuk keluar dari kepemimpinan yang sah. Fakadzalika aktsaru ahlil ahwa, demikian juga umumnya penyembah hawa nafsu, yabtadi'una ra'yan. Maka mereka membuat pendapat-pendapat yang baru. Wa yukaffiruna man khalafahum fihi, mengkafirkan pula orang-orang tidak sependapat. Seperti adanya yaitu LDI, Lemkari, dulu yang lain dikafirkannya yang tidak sependapat dengan mereka. Tapi alhamdulillah dengan dakwah as-sunnah ini, berapa banyak kelompok yang tersesat ketika pengikutnya mau mendengarkan din, mereka menjadi orang yang kembali kepada sunnah. Alhamdulillah. Wa al-sunnati wal jamaah yattabi'una al-haqqa min rabbihim. Ahlussunnah wal jamaah mengikuti yang benar yang dari Rabb mereka. Yang diperintahkan itulah yang diperintahkan. Yang disunahkan oleh beliau itulah yang disunahkan. Yang diharamkan itulah yang diharamkan. Tidak menambah, tidak mengurangi. Karena ini namanya ahli sunnah. Berpegang kepada sunnah. Wal jamaah berpegang pula kepada kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Alladzi ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang telah didatangkan oleh utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kitabnya ulama sunnah penuh dengan dalil dan tidak berbeda pendapat satu sama lain, terutama dalam akidah pokok-pokok, walaupun mereka belum pernah berjumpa satu sama lainnya, tapi persatuan mereka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wala yukaffiruna man khalafahum fihi. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang yang menyelisih mereka. Karena apa? Bisa jadi orang yang menyelisih mereka ini orang yang jahil. Maka hukum orang jahil tidak sama dengan orang alim. Dan bisa juga yang menyelisih mereka ini punya subhat, kerancuan-kerancuan. Maka ketika kelompok ilmu kalam mengatakan, yaitu Allah Ta'ala fil jihad. Fil jihad itu maknanya yaitu arah. Ditanya dulu, apa maksud mereka bahwasanya Allah Ta'ala itu fi jihadin. Padahal jihad arahnya ada enam. Depan, belakang, kanan, kiri, empat. Di atas, di bawah. Nah, Ahli Sunnah menjelaskan apabila yang dimaksudkan jihad itu di atas. Fisama, maka Allah Ta'ala berfirman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Demikian juga orang yang sifatnya mentakwil. Yadun, yaitu dengan kekuasaan atau nikmat dijelaskan dengan detail. Tidak dicacinya orang ahli bid'ah. Tetapi dijelaskan dan dibantah pula subhatnya dengan bantahan dalil. Inilah keutamanya ahli sunnah. Ahli rafah yang belas kasihan kepada umat. Dicaci tidak mencaci. Didemo tidak mendemo. Kenapa? Karena ahli sunnah mengetahui orang yang bodoh. Mengetahui orang ahli sunnah dihadapinya dengan dalil. Bayangkan Nabi yakni Imam Ahmad diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekerasannya kelompok Mu'tazilah. Yang harus mengatakan kamar mengatakan Al-Quran makhluk. Dijawab oleh Imam Ahmad. Dallani dalilan ala anna al-Qur'ana makhluk. Sampai di penjaranya. Tetapi mereka para imam sunnah bersabar. Seperti Imam Ibn Taymiyah. Di penjara di Tata dan juga yang lainnya. Namun tetap istiqamah di atas yang hak. Sehingga menjadi sadarnya orang yang keliru. Bi'idnillah. Balhum a'lamu bil haqqi wa arhamu bil khalqi. Ahli sunnah orang yang lebih tahu tentang kebenaran. Dan lebih lembut kepada makhluk. Tidak semuanya orang melakukan dosa lalu dikafirkan. Bahkan ahli sunnah lebih banyak yaitu menasihatinya. Dan adinu an-nasiha. Inilah perlunya kita fahamkan kepada umat. Bahwa din itu isinya nasihat. Bukan isinya pengkafiran. Adapun boleh orang itu mengkafirkan. Orang-orang yang berhak dikafirkan. Tetapi yang berhak ini adalah ulama-ulama sunnah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para sahabatnya. Wa qala Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah taala wa qad su'ila amman kaffara mukhalifihi. Beliau ditanya bagaimana hukumnya orang mengkafirkan yang tidak sependapat dengan pendapatnya. Atau hukumnya mengkafirkan orang yang menyelisih pendapatnya. Al-jawabu anni la a'lamu mustanatan li hadzal qaul. Saya tidak pernah mendapatkan dalil landasan atas perkataan ini. Wa tajasura ala takfirihi man dhahiruhu al-islam. Dan berani mengkafirkan yang zahirnya dia adalah muslim. Min ghairi mustanatin syar'iyyin, tanpa ada landasan syar'i. Tetapi kalau orang itu kelihatan munafiknya dan juga tanda-tanda kemunafikannya ada dan dia mengetahuinya adalah orang-orang yang sifatnya berilmu dan sudah mendapatkan nasihat, mereka tetap saja yang menolak nasihat itu padahal mereka sudah tidak bisa membantah lagi dengan subhatnya yang ada, maka bisa dikafirkan. Tetapi ini adalah yaitu ulama sunnah yang mengkafirkannya, bukan orang awam. Dan terkadang para pemuda pada zaman sekarang ketika tidak cocok dalam satu masalah maka dihajarnya dan juga dijauhinya. Ini keliru. Manusia walaupun dia berilmu tidak lepas daripada salah atau khilaf. wala burhanin mardiyin, dan tidak pula adanya dalil yang diridainya atau dalil yang betul-betul diridai oleh Allah. Yukhalifu ma alayya a'immatul ilmi min ahli sunnati wal jamaah, dan hal ini telah ditolak pula, diselisih pula oleh orang punya ilmu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Fahadhi tariqatu tariqatu al-bida'i wad-dalali, ini adalah jalannya orang ahli bid'ah dan orang-orang tersesat. Dan tidaklah beliau memberikan penjelasan orang itu tersesat kecuali ahli bid'ah. Sekarang kita kembali kepada al-mawqifu min ahli bid'ah. Bagaimana sikap kita terhadap ahli bid'ah? Nah, sikap ini maksudnya sikapnya orang mukmin. Sikapnya orang ahli sunnah, sikapnya orang punya ilmu. Maka orang yang tidak tahu mengikuti orang punya ilmu. Orang jahil tidak boleh dia mengambil satu sikap. Bagaimana bodoh kemudian menghukumi orang yang ahli subhat? Dengan apa dia menghukum? Ya, sudah difahami bahwa yang menyikapi ahli bid'ah ini adalah ulama sunnah. Qala al-Imam Bakhawi rahimahullah ta'ala, bada'an awrata khatisa Ka'b ibn Malikin radhiyallahu anhu. Berkata Imam Bakhawi setelah menjelaskan atau mendatangkan khatis peristiwa tentang Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang tanpa ada uzur, yang dihajar oleh beliau selama 50 hari. Bahkan ketika sudah sampai 30 hari, istrinya diberitahu, jangan mau kamu dikumpuli oleh suamimu. Tetapi karena menasihati ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istrinya mentaati apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, tatkala kelihatan bahwasanya Allah menerima tobatnya Ka'b bin Malik ini, maka beliau melepaskan hajarnya. Disebutkan di dalam kitab Fi Syarhis Sunnah Fi Ma'ridhi atau Fi Ma'radhi Istidlalihi Li Mujanabati Ahlil Bida'i wa Hajrihim. Disebutkan dalam kitab Syarhis Sunnah, yaitu dalam memperlakukan atau yaitu memberi penjelasan tentang pengambilan dalil untuk menjauhi ahli bid'ah, dan juga hukum menghajar mereka, mendiamkan mereka, tidak diajak bicara, tidak disalami mereka ini. Hadza haditsun sahih. Ini ada hadits sahih karena diriwayatkan oleh ashabus sikhah, ashabus sunan. Wa fihi dalilun ala anna hajran ahli al-bid'ah ala ta'bid. Ini menunjukkan bahwasanya dihajar, didiamkan, tidak ditemani, tidak diajak bicara, tidak disalami ahli bid'ah ini selamanya sampai dia mau tobat. Kalau tobat meninggalkan, berarti kembali kita menyalami mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaf ala Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu wa ashabihi an-nifaq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir Ka'b bin Malik yang dihajar oleh beliau, demikian juga teman-temannya, dihajarkan nifaq munafik. Khina takhallafu 'anil khuruj ma'ahu. Tatkala mereka tidak mau keluar perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada udzur sakit dan yang lainnya. Fa amara bi hajranihim, maka beliau menyuruh agar menjauhi mereka dan tidak menyapanya, tidak menyampaikan salam, supaya mereka merasa sedih. Ini adalah hukuman hajar. Dan yang menghajar di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang orang. Para sahabat diperintahkan oleh beliau untuk mendiamkan dan tidak mengajak bicara kepada Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu dan juga temannya yang tidak ikut perang. ila an anzalallahu taubatahum, sampai Allah Ta'ala menurunkan tobat mereka, menurunkan ayat tentang tobat mereka. Wa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara'atahum, dan beliau Rasulullah saja melihat bara'ah para sahabatnya ini. Waqad madatis sahabatu wat tabi'un, dan telah dilaluinya oleh para sahabat dan juga para tabi'in, watba'un dan juga para pengikut tabi'in, wa ulama sunnah dan juga para ulama sunnah, ala hadza mustami'ina muttafiqina ala mu'atati alil bida'i wa muhajaratihim. Bahwasanya ulama sunnah di antaranya para sahabat, para tabi'in dan juga pengikut tabi'in, ahli hadis, mereka bersepakat bahwasanya harus memusuhi ahli bid'ah. Memusuhi dalam hati. Wa muhajaratihim, dan juga menjauhi mereka. Ya, tidak mau diundang acara mereka. Dan kalau salam tidak mau menjawabnya. Ini kalau ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, bahkan madharatnya banyak. Nah, karena mereka ini mayoritas dari kalangan orang-orang pengikutnya, orang-orang ahli bid'ah. Dan mereka satu-satunya orang atau termasuk orang yang ditokohkan. Jika didiamkan, bahkan juga apabila dimusuhi menjadi sebab madharat, maka kita mengambil jalan yang sifatnya maslahah. Karena Islam tidak boleh melakukan satu kemadharatan yang lebih berat. Ya, ini harus difahami. Ya, tidak semuanya ilmu semacam ini siapapun bisa melaksanakannya. Adapun beliau menghajar Ka'ab bin Malik, dia adalah mendapatkan ilmu dari Allah. Dan ternyata tobat pula sahabat yang dihajarnya ini. Dan setelah tobat maka menjadi sahabat biasanya dan muamalah yang baik pula. Kemudian dalil nomor 2. Wa rawa Ibnu Battah rahimahullah taala fil Ibanati. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam kitab Ibana an Abi Utsman. Anna rajulan, ada salah seorang, kana min Bani Yarbu', dari Bani Yarbu'. Yuqalu lahu, namanya Subaihun. Namanya Subaih. Sa'ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Subaih ini menanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, Anidh-Dhariyah. Ini surat Adh-Dhariyat. Wadh-Dhariyati Dharwah. Yaitu tentang makna Adh-Dhariyat adalah angin yang terbang. Dan juga surat Wan-Nazi'at. Wan-Nazi'at itu malaikat yang mencabut rohnya orang-orang kafir. Wal-Mursalati, dan juga malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mursalah. Ditanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masalah ini. Padahal ini sudah jelas. Aw an ikhtahun, faqala lahu Umar. Apa katanya Umar radhiyallahu anhu? Do'an ra'sika, lepaskan tanganmu dari kepalamu. Bahwa do'an ra'si, maka orang ini supaya ini melepaskan tangannya di kepalanya. Fa'idha lahu wafiroh, dan seorang nama wafiroh. Faqala lau wajadtuka makhlukan, seandainya aku jumpai kepalamu itu botak, kepalamu itu tidak berambut atau dicukur, la dharabtu alladhi fi ainaka, akan aku pukul dua matamu itu. Ini tegasnya para ulama sunnah dahulu. Dan sikap yang demikian ini karena supaya ini orang-orang yang sifatnya ngeyel. Qala, maka berkata, summa kataba ila ahli al-Basrah. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat kepada penduduk Basrah, alla tujalisuhu, supaya tidak bergaul, tidak bicara, tidak berteman dengan Subaih ini. Aw qala kataba ilaina alla tujalisuhu, atau dalam perkataan yang lain telah memerintahkan kepada kita agar tidak berteman dengan supek ini. Qala falau jalasa ilaina wa nahnu mi'atun latafarraqna anhu. Seandainya supek ini duduk di kalangan kita sedangkan kami jumlahnya 100, kami akan pisah dari si dia. Ini betul-betul ulama sunnah yang sudah tahu benar tentang mendudukkan kaidah hajrunil, yang menghajar orang-orang yang sifatnya yang betul-betul dikatakan ahli bid'ah, bukan hanya sembarangan tuduhan. Dan sekarang berapa banyak manusia terfitnah dalam hal ini. Di sini dijelaskan keterangan yang satu tadi, yalzal mutanbih, ada indeksnya di situ, perlu diperhatikan. Ala anna hadhihi dhawabita al-atiyah, bahwasanya qaida-qaida yang datang ini la yustaratu istimaluha ma'a kulli mubtadi'in fi kulli halin mutlaqan. Penghajaran kemudian juga tidak menyapa, tidak menyampaikan salam, tidak pula mempergauli, ini tidak disyaratkan penggunaannya untuk setiap orang melakukan bid'ah secara umum. Bala buddha minat tafsiri. Nah, ya. Tetapi hendaknya diperinci, diperjelas dengan sejelas-jelasnya. Wattamyizi, dan juga dibedakan an alil bid'ai wa an wa'il bid'ah. Di antara ahli bid'ah mana perumusnya, man akhtasa fi amrina hadza, maka itu yang harus dijauhi. Tapi orang mengikuti bid'ah yang awam, kita tidak menjauhinya, bahkan kita dakwai. Nah, kita menyampaikan salam kepada mereka karena mereka tidak punya ilmu untuk membantah tokohnya. Wa mura'atil maslahah, dan juga perlu kita menjaga melihat maslahahnya. Kalau dihajar nanti dia tambah memuncak penyebaran bid'ahnya dan juga kekerasannya, tidak boleh. Karena dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dirubah dengan kekuasaannya, bagi orang mampu memiliki kuasa. Kalau tidak mampu, wa man lam yastati fa bilisan. Ini menunjukkan kita ingkarul mungkar harus melihat manfaat dan madorotnya. Jika besar madorotnya tidak boleh. Jika sama antara madorot dan juga yaitu maslahahnya, ulama berbeda pendapat, sebaiknya tidak diingkari. Dan jika maslahahnya lebih besar maka wajib diingkari. Makanya faman lam yastati fa biqalbi. Siapa yang tidak mampu karena ganasnya ahli bid'ah ini dan karena sedikitnya ulama sunnah dan juga orang berpegang pada sunnah, maka perlu yaitu menghindarinya dengan hati. Maksudnya membencinya, menjauhinya, dan memohon kepada Allah Ta'ala agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Hatta la yasta'milaha talibul ilmi fi ghairi maudhi'. Jangan sampai penuntut ilmu mencoba-coba untuk menerapkan kaidah ini. Dan ini telah terjadi beberapa tahun yang lalu, ternyata mereka pecah belah satu sama lain. Walaupun mereka mengaku ahli sunnah. Inilah bala yang menimpa kepada para pemuda. Hendaknya betul-betul berhati-hati kepada siapa menuntut ilmu. Mencaci satu sama lain, saling mencaci. Sehingga buyar dan berpecah belah beberapa kelompok. Illa man rahimallah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Ta'ala mau sadar atas kedzaliman dirinya. Fayansurul furqa, akhirnya terjadi perpecahan. Wal ada'a bainal muslimin, dan permusuhan antara kaum muslimin. Wa yu'ati man la yastahiqul ada'a, dan memusuhi orang yang tidak berhak untuk dimusuhi. Liza'mihi annahu min ahli bid'ah, karena dituduh fulan ahli bid'ah. Wal waqi'a ala khilafi dhalika, Dan kenyataannya seperti ini. Laqad ubtiliyat as-sakhatu da'wat ta'awiyah. Katanya syekh ini, maka telah teruji terfitnah pula tentang dakwah di medan dakwah ini bimisli hadas sabab, dengan adanya banyak yang menghajar fulan, hati-hati dengan si fulan. Ya. Jangankan Imam Imam Ibnu Hajar dihajar. Dan Imam yakni di dalam kitab Riyadhus Shalihin dihajarnya pula Imam Nawawi. Karena ada satu kesalahan dalam masalah asma wa sifat, asma wa sifat, padahal kesalahan itu tidak disengaja. Dan juga telah dijelaskan oleh para ulama sunnah. Nilai kita harus berhati-hati kepada siapa kita berkawan. Saya kalau sudah kawan itu dia mendoktrin, harus mengikuti si dia, lalu dia mengikuti akan dihajar. Wa huwa ihmalu dhawabiti wal intifai bila ilmin. Mereka itu meremehkan tentang kaidah-kaidah ini. Dan juga mereka ini terburu-buru. Ya, al-intifa untuk mempertahankan dirinya bila ilmin tanpa dalil. Selanjutnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, la tujalis ahlal ahwa'i. Janganlah kamu berteman kepada ahli ahwa, penyembah hawa nafsu. Karena Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu, karena itu akan membendung kamu dari jalan yang hak. Wala tujadiluhum, dan jangan kamu membantah mereka, ini ahli bid'ahnya. Tapi kalau orang punya kerancuan, kita bantah dengan baik. Karena Allah berfirman, wajadiluhum billati hiya ahsan. Ini untuk orang-orang yang sifatnya dia punya dalil tapi belum faham tentang yaitu maknanya, atau belum faham tentang kedudukan dalil itu, maka perlu kita luruskan. Tetapi kalau ahlul hawa tidak boleh, karena mereka bertahan dengan hawa nafsunya dan tidak boleh menerima dalil, berbeda dengan orang awam. Fa inni la aminun ayyakhmisukum fid dhalal. Karena saya tidak menjamin, ya, mereka ini tidak menenggelamkan kamu di dalam kesesatan. Jadi menjaga sunnah itu penting. Ya, kita memeluk sunnah itu perlu dengan susah payah dan harus melawan hawa nafsu. Tetapi kalau orang tersebut dia ketika mempelajari sunnah berbalik kepada kelompok-kelompok yang ahli syubhat ini, mereka tinggalkan sunnah itu. Karena orang awam dia bingung. Berbeda dengan orang punya ilmu. Didatangi ahli bid'ah, maka ahli ilmu membantah mereka. Karena itu mereka kasak kusuk. Kesana kemari membisiki, kamu jauhi si fulan, kamu jauhi si fulan. Ya. Tapi orang ahli sunnah, subhanallah, menjelaskan din ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Tidak sama sekali fulan, fulan, fulan, fulan. Au yulabbisu alaikum minad din, atau membuat rancau kamu dalam urusan din ini. Ba'da ma lubbisa alaihim, sebagainya mereka telah membuat rancau kepada mereka. Inilah bahayanya orang taklid. Orang yang ikut si fulan kemudian merasa didoktrin. Ya. Kalau kamu begini berarti kamu akan saya hajar. Ya, dan bila anda. Dan masih berlanjut terus. Kenapa? Beliau bersabda, umat ini berpecah belah menjadi 73. Bahkan lebih. Yang selamat adalah orang yang mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnahnya para sahabat. Selanjutnya, wa anil Hasan al Basri rahimahullah taala min kibari tabi'in, la tujarisu ahlal ahwa. Jangan kamu berteman, jangan kamu duduk-duduk bersama penyembah hawa nafsu ini, ahli ahwa. Lain dengan kita yaitu duduk dengan orang maksiat. kemungkinan kita bisa menasihati si dia. Atau ahli maksiat dia malu dengan orang punya ilmu. Tetapi kalau ahli ahwa lain mereka. Wala tujadiluhum, dan jangan kamu membantah mereka karena tidak ada faedahnya. Wala tasma'u minhum, jangan kamu dengarkan perkataan mereka. Bahkan ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dihadirkan buku untuk membantah orang tulisannya orang ahli bid'ah, maka beliau tidak mau. Karena apa? Percuma membantah mereka, menghadirkan mereka. Tidak perlu kita mengadakan, yaitu didatangkan tokohnya dan tokohnya, lalu kita hadirkan mereka-mereka, lalu kita jelaskan, tidak ada. Itu bukan prinsipnya, yaitu ulama sunnah. Wa anhu rahimahullah ta'ala annahu kana yanha an mujalasati ma'bad al-Juhani. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga melarang duduk-duduk atau berkawan dengan Ma'bad Al-Juhani, yang mana dia menolak sifat-sifat Allah ta'ala. Wa yaqul la tujalisuhu fa innahu dhalun wa mudhillun. Jangan kamu berteman dengan si dia, karena dia sesat dan juga menyesatkan. Ulama sunnah tidak takut kepada ahli bid'ah, tetapi menyelamatkan akidah ini penting. Ya, dan juga memanfaatkan waktu, memuliakan waktunya Allah Ta'ala untuk ibadah itu lebih utama daripada membantah yang tidak ada faedahnya. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Ini ada pertanyaan, perlu saya jawab dua saja. Bagaimana cara menghibur hati yang sedih karena diribah, disakiti, dan di apa ini? Ya, bagaimana menghibur hati bagi orang diribah? Orang diribah ya kawan, tidak berkurang berat badannya. Ya. Kalau kita bisa tahu orangnya, nasihati. Menghibah itu dosanya besar. Dzikru akhaka bima yakrahu, menyebut yaitu kesalahan saudaranya yang ia benci apabila diungkap, itu ghibah. Kalau dia menyebut yang tidak ada buktinya, namanya buhtan, dan itu termasuk dosa besar, seperti makan daging saudara sendiri yang bangkai. Dinasihati. Adapun kita perlu bersabar, karena orang dihibah dia berarti dia telah dilukai oleh seorang. Ya, dan suatu saat kita boleh, yaitu tidak memaafkan mereka, biar berhenti. Akan saya tuntut kalian besok di akhirat nanti, agar menjadi orang yang muflis. Ya, di hari kiamatnya. Karena hubungan dosa dengan manusia lebih berat daripada dosa kita di hadapan Allah. Karena Allah Ta'ala ghafar, ghafur, at-tawwab. Wallah alam besar. Jadi kita bersabar dan juga kita maafkan mereka kalau mereka mau berhenti. Doakan mereka mendapatkan hidayah. Bagaimana pendapat antum? Saya tidak berpendapat. Ulama, orang yang bercanda dalam urusan agama tidak boleh. Agama bukan untuk bercanda. Agama itu harus difahami. Yang dimaksudkan agama Islam di sini. Kita baca, kita fahami, kemudian kita amalkan, kita dakwakan dengan penuh bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.